kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi ulama. Akhirnya jadi ulama. Alhamdulillah. Maka kisah-kisah mereka ini harus dibaca. Kapan? Kapan-kapan. Insyaallah. Ini waktu pertanyaannya sampai kapan, guys? Sampai jam? Ini udah lebih. Berarti menzalimi ikhwan anak. Mohon nasihati akhwat yang suka ngebut jika naik motor. Ya. Saya nasihati, insyaallah akhwatnya sudah dengar. Insyaallah. Ya, akhwat jangan ngebut-ngebutlah. Kasihan ikhwannya. Karena yang ditanya kan ikhwannya. Kok itu mas mau pakai charger kok ngebut mas? Mas. Lah, jangan-jangan. Jangan ngebutlah. Ya, seperlunya saja. Nah, wallahu a'lam. Berarti sudah cukup saja. Mohon maaf atas pertanyaan yang tidak terjawab, belum terjawab. Nah, barangkali nanti bisa tersampaikan secara langsung, artinya bertanya secara langsung. Padahal pertanyaan bagus-bagus nih, ada yang proses dengan akhwat, ada yang ta'lim. Janjane. Ini ada yang tentang pekerjaan. Ustaz-ustaz individu tentang fitnah, hukum salat berjamaah, ulama fatwanya berbeda, jadi sopir. Sudah, insya Allah lah kapan-kapan. Minta kisah ikhwan yang berhasil melunakkan hati orang tua, ini konflik dengan orang tua dan mertua. Nah, ini tentang pemilu juga sudah tadi. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah cukup lah ya. Kasihan ini yang poyoannya. Aduh. Karena yang hadir kan tidak semuanya anak muda. Ada yang sudah sepuh, ya mungkin ada keperluan, ada yang dari jauh. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini bermanfaat. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.